Saya kira perlu setiap kita melihat ada orang susah, orang lemah, atau orang kekurangan, lalu kita ngomong, enggak boleh kamu salah, bla bla bla bla. Bagus kalimat itu. Tapi adalah yang benar, bantulah. Kalau cuma ngomong kita enggak bantu itu pun jadi batu sandungan. Omongan yang sudah bagus pun bisa berbalik menjadi tidak berguna. Karena kita beri input tapi kita enggak ikut. Turunlah, kerjakanlah. Jadi jangan cuma bilang, lantainya kotor tuh, banyak itu tuh, lihat tuh. Udah kau lihat kenapa enggak kau sapu? Oh, itu kan bukan tugas saya. Mendingan tadi kau enggak ngomong. Karena gara-gara kau ngomong, kulihat kau tahu tapi tidak kau lakukan. Maka tahulah kita, payah ini orang. Kau sudah menghina dirimu. Jangan hina dirimu. Lihat itu kotor, lakukan yang sudah kau lakukan. Itu kan bukan tugas saya. Enggak mengapa. Emang kenapa? Ya. Saya banyak mengerjakan apa yang sebetulnya bukan tugas saya enggak pusing. Bagi saya kehormatan kok. Kan enggak kebetulan ya kalau kemudian kita mesti turun apa. Saya percaya ada something yang Tuhan bikin. Ya. Jadi kadang kalau benar ya. Saya berasa betul ketika turun kemudian banyak hal. Benar juga nih. Ya. Saya akan membantu sekarang urusan-urusan teknis ya. Yang tadinya sudah saya lepas misalnya begitu. Dengan berbagai lembaga kita. Tapi waktu turun kerjain lagi. Iya loh. Thanks God. Jadi banyak yang kita temukan. Ya. Kemarin saya share ya. Kemarin kita gak kepikiran. Karena selama ini saya sudah tidak lagi pernah. Karena direktur operasional kita udah ganti ya. Saya juga bantu kawan-kawan untuk bantu Jeremy begitu ya. Ya udah saya duduk di Kalimantan. Gak pernah lagi saya rapat sama satpam. Saya kumpulin dulu satu-satu kelompok. Oke. Ngomong-ngomong. Begitu saya dengar. Benar juga ya. Hanya kita mesti banyak perbaikan. Satu kali ngomong banyak sekali hal yang mesti kita kerjakan. Kita gak beres lu, ini gak beres. Perbaiki. Nah, waktu pulang jujur saja. Meeting itu buat saya jadi berarti sekali. Saya pulang cuma berdoa begini, Tuhan ampuni aku. Selama ini aku lepas lalu aku lihat aja dari jauh. Tapi aku sebenarnya gak tahu apa yang terjadi. Tapi waktu aku turun ternyata banyak lu yang mesti diperbaiki. It's my wrong. Salah aku ini. Dan ini tanggung jawabku juga. Ya. Jadi saya mesti, lalu kerjakan lagi. Tapi capek. Capek. Yes. Ya. Tetapi menyenangkan. Yes. Itulah kehidupan keimanan kita. Ya. Nah, bagaimana kita melakukan ini, memainkan peran ini, sehingga dengan demikian, kita bisa menjalankan banyak tugas yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, saya akan banyak ke Kalimantan, itu salah satu juga. Saya ada hitung-hitung waktu saya, jadi sulit untuk ngatur. Ya. Dan saya pikir juga perlu digilir. Ya. Tahun lalu saya sudah ikut ke Australia, 2-3 tahun lalu. Ya. Tahun ini Pak Yusuf yang pergi dengan Pak Tony, dengan Pak Yuka. Saya bisa ada konsentrasi lagi, bereskan lagi yang lain. Kerjakan lagi yang lain. Saya enggak tahu apa yang saudara mau kerjakan untuk gereja kita. Pikirkanlah. Tapi ada satu hal yang saya harapkan, kalau saudara pulang gereja, tolong kurangi membicarakan gereja kita tanpa beraksi. Banyaklah bicarakan gereja kita, tapi tolong juga banyak beraksi. Pak, ini mimbar ini jelek ini, bunganya gak bagus. Terus, ini saya bawa bunga, itu baru. Silakan. Jangan kau bilang bunganya jelek, tapi kau sendiri gak bawa bunga. Mana yang kau mau bawa, yang mana? Aku sih gak ada, ngapain kau ribut? Punya saja enggak, kau komentari yang ada. Nangkap maksud saya ya? Janganlah komentari hal-hal yang kemudian kau sendiri gak bisa kerjakan. Tapi kalau kau komentari, kerjakan, lakukan, sehingga semua yang lain bilang apa? Oh, thanks God! Sehingga kita tidak menjadi batu sandungan tadi. Awas. Pada waktu Paulus ajak kita ke atas, Paulus bawa kita ke bawah. Awas. Pada waktu kita mengerti doktrin paling tinggi, kita mesti bisa aplikasi yang paling rendah. Itulah kekristenan. Tuhan Yesus di surga sana itu ya. Mulia, turun. Dibikinnya ajaran yang luar biasa. Tetapi maaf ya, dibasuhnya kaki murid-murid. Enggak masuk akalku itu sebetulnya. Waduh, gila. Downgrade amat ya. Gak pantas dong itu ngerendahin diri. Nanti muridnya ngelunjak. Tapi dia lakukan. Dia biarkan anak-anak itu ketika guru-guru apa murid-muridnya merasa gak level. Stop, jangan ganggu guru. Biarkan anak itu datang pada aku. Dia urusnya. Dia care loh. Kenapa kita, saya, kalau posisi sudah sangat tinggi, yang bawah gak mau kita sentuh lagi. Kelas bawah itu. Salah ya. Yesus gak begitu. Ayo berani berpikir cerdas. Tinggi, hebat. Pakai semaksimal otak kita yang ada ini. Berikan nama Tuhan. Tapi sorry ya. Berani turun ke bawah, paling bawah. Mengerjakan yang orang lain jijik ngeliatnya. Dan mungkin merasa tidak mau.